Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal shukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibika sayyidina Muhammad wa 'ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wat-tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Majlis Jumat, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, sadari dan sadari bahwa detik ini dan saat ini Anda dipilih oleh Allah di antara hamba-hamba yang lalai. Karena pada saat ini, pada detik ini, ada hamba-hamba yang berkewajiban untuk melaksanakan solat Jumat, akan tapi mereka lalai hingga mereka pun tidak menghadiri majlis yang mulia ini. Padahal solat Jumat bagi orang yang wajib, jika ia meninggalkannya adalah telah melakukan dosa-dosa yang amat besar, dan sungguh akan terhinakan kelak di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pada saat ini, detik ini, Allah meringankan langkah kaki Anda. Allah menjadikan Anda berkeinginan untuk menghadiri hingga Anda memasuki majlis mulia ini untuk menjalankan kewajiban yang bernama solat Jumat. Maka bersyukur dan bersyukurlah kepada Allah dengan syukur yang sesungguhnya, agar di kedepan hari Allah terus memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kemudian jangan lupa, lintaskan di hati permohonan kepada Allah. Semoga siapapun yang mendengar suara ini, yang mereka sudah wajib, mereka wajib melaksanakan salat Jumat, semoga Allah memudahkan mereka hingga mereka bisa menyusul ke majlis mulia ini. Dan semoga Allah mengampuni mereka, karena sungguh besar dosa-dosa mereka yang meninggalkan salat Jumat. Dan semoga Allah melembutkan hati mereka sehingga mereka ada kerinduan untuk menghadiri majlis Jumat ini. Dan jika di hati kita belum ada terenyuh atau rasa kasih di saat melihat mereka-mereka yang belum salat Jumat, dikhawatirkan di dalam hati kita belum ada keimanan yang sesungguhnya. Nabi menjelaskan, "Man la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman kalian itu jika kalian belum merasa cinta dan kasih kepada orang lain seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Yang belum terenyuh di saat melihat orang yang tidak sholat Jumat, dikhawatirkan di dalam hatinya belum ada keimanan yang sesungguhnya, dan di dalam beribadah pun sepertinya belum karena Allah yang sesungguhnya. Ketahuilah, sepanjang perjalanan apa yang kita lihat, dan setelah ini pun apa yang kita lihat di Jumat yang lalu, apa yang kita saksikan di jalan-jalan, sesaat ada orang diberi Allah rizki panen, akan tapi justru malah tidak sholat Jumat. Di saat menjaga dagangannya, tidak sholat Jumat. Dan banyak-banyak orang yang tidak melakukan sholat Jumat. Mari kita memohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni mereka dan memberikan kesadaran, dan kelak memudahkan mereka untuk bisa menghadiri majlis Jumat ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu organ tubuh yang Allah berikan kepada kita, akan tapi bisa saja ini menjadi sebab permusuhan bangsa ini. Dua bersaudara menjadi bertentangan, permusuhan. Keluarga menjadi berantakan. Orang bisa menjadi bangkrut dan juga terjadi pembunuhan. Organ tubuh tersebut adalah lisan atau lidah. Mulut yang Allah berikan kepada kita, jika kita tidak jaga, maka ia akan bisa menjadi sebab kehancuran orang lain. Dan ketahuilah, lidah yang menghancurkan orang lain adalah lidah yang akan menghancurkan dirinya sendiri nanti kelak di akhirat. Kecil bentuknya akan tapi besar akibatnya. Tidak ada peperangan dahsyat kecuali berangkat dari mulut yang kecil ini. Maka sungguh dikatakan oleh Nabi SAW, "Kullu kalam ibni Adam 'alaihi lalah." Semua perkataan anak Adam ini akan ada hitungannya di hadapan Allah, dan tidak ada baik, tidak ada untungnya kecuali yang digunakan untuk berzikir kepada Allah dan beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan dari kemungkaran. Kemudian ada lagi satu dosa yang dilakukan oleh lidah. Biarpun lidah itu berzikir setiap saat, membaca Quran pagi hingga sore khatam setiap 3 hari sekali misalnya, digunakan untuk melakukan zikir-zikir di dalam sholat, akan tapi ternyata bisa saja lidah ini bisa menghabiskan pahala itu semuanya. Kapan itu? Yaitu di saat lidah kita gunakan untuk menggunjing seseorang, menggunjing, membicarakan kejelekan seseorang. Nabi SAW menyebut min arbar riba, min arbar riba. Imam Abu Dawud meriwayatkan, riba yang paling riba adalah menggunjing. Tidak sadar seseorang berbicara tentang kejahatan seseorang, mungkin melihat orang berzina atau dengan orang berzina, dia menghinakan pekerjaan zina, akan tapi tanpa sadar ia menjadi hina dengan lidahnya karena membicarakan orang berzina. Ia melihat orang melakukan satu kemaksiatan, mungkin minuman keras atau melakukan dosa yang lainnya, akan tapi tidak sadar bahwa dia di saat menggunjingnya pun telah melakukan dosa yang lebih gede dari itu semuanya. Menggunjing. Dalam satu hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan dari Ismail ibn Anil Ala an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Saat itu Nabi Muhammad bertanya, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apakah menggunjing itu? Para sahabat Nabi menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, yang namanya menggunjing adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau bercerita tentang saudaramu yang ia tidak senang jika mendengarnya. Lalu para kila, kemudian para sahabat bertanya, fama ra'aita in kana fi akhi ma aqulu? Bagaimana ya Rasulullah, jika memang saudaraku itu melakukan kejelekan tersebut, memang saya membicarakan sesuatu yang benar terjadi? Dijawab oleh Rasulullah, in kana fihi ma taqulu faqad dikhtabtahu. Jika engkau membicarakan sesuatu yang benar terjadi, yaitu menggunjing. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Jika engkau membicarakan sesuatu yang tidak terjadi, maka engkau telah melakukan buhtan. Buhtan itu adalah dusta plus fitnah, dosanya lebih gede lagi. Artinya apa? Yang namanya menggunjing adalah membicarakan orang lain. Membicarakan orang lain yang orang tersebut jika mendengarnya tidak suka. Dan ini tidak harus masalah dosa-dosa. Dan mungkin satu kekurangan, mohon maaf, sesaat orang menyebut saudaranya si pendek, si kurus, si hitam, dan seterusnya. Itu semua adalah juga termasuk menggunjing yang akan menjadi sebab kita mendapatkan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya menggunjing luar biasa, sehingga dikatakan arba riba, dan bahkan sebagian mengatakan, dikatakan bahwasanya lebih keji dari yang namanya zina. Zina adalah busuk, hina, akan tapi menggunjing bisa melebihi dari itu semuanya. Kenapa? Karena kalau orang melakukan zina bisa tersembunyi di tempat-tempat tersembunyi, akan tapi yang namanya menggunjing, mimbar pun bisa digunakan untuk menggunjing, mimbar bisa digunakan untuk menggunjing, tempat terbuka bisa digunakan untuk menggunjing. Dan kalau sudah menggunjing, kadang tidak berdua, akan tapi bisa ribuan orang mendengar gunjingan. Sungguh mengerikan yang namanya menggunjing, dan dia akan menghabiskan pahala solat yang kau lakukan, zikir yang kau baca dengan lidahmu, ternyata sekali gunjing akan habis itu semua. Waktu Nabi bertanya, apakah engkau tahu atadruna manil muflis, apakah kamu tahu orang yang bangkrut? Disebutkan di antaranya orang yang bangkrut adalah orang yang kerjaannya ibadah, memperbaiki ibadahnya mulai dari solat, haji, puasa, zikir, dan seterusnya, akan tapi dia mudah menggunjing seseorang. Dan saat akhirat nanti, di saat dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diambil dari kebaikan-kebaikan orang yang suka menggunjing, diberikan kepada orang yang digunjing. Maka sesungguhnya sungguh beruntung jika Anda digunjing, karena Anda tidak berbuat baik, Anda akan dapatkan kebaikan. Itulah yang dilakukan oleh Imam Hasan Basri. Di saat mendengar kabar bahwasanya ada sekelompok orang atau tokoh yang sama-sama ustaz seperti Imam Hasan Basri, ceritanya ada satu kiai atau ustaz yang semakom seperti Imam Hasan Basri, menggunjing Imam Hasan Basri, ternyata bergegas Imam Hasan Basri mengeluarkan harta terbaiknya dan diberikan kepada orang tersebut. Murid-muridnya pada bertanya, Imam Hasan Basri, orang itu menggunjingmu, kenapa engkau malah memberikan hadiah? Imam Hasan Basri menjawab, dia telah menghadiahkan pahalanya yang besar, kenapa aku tidak membalas dengan hadiah semacam ini? Masya Allah, itulah orang-orang mulia. Kalau ada orang menggunjing, jangan balas menggunjing, dan ketahuilah gunjingan luar biasa. Kalau Al-Quran menjelaskan wala tajassasu, jangan mencari kesalahan orang, sebab buah mencari kesalahan adalah menggunjing. Maka wala yaghtab ba'dukum ba'dho, jangan saling menggunjing. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh, apakah kamu senang untuk makan daging saudaranya yang mentah, yang kau sebetulnya tidak suka? Jadi gambarkan bahasanya, orang menggunjing itu seperti makan daging mentah. Dan Nabi SAW waktu diisrakan, lamma urija bi, tatkala aku dimi'rajkan, ra'aitu, aku melihat rijalan, nasan, aku melihat orang, lahum atfarun minan nuhasi, mereka mempunyai kuku-kuku yang dari timah. Kuku-kuku yang dari timah, yuhmisuna wujuhahum, mereka mencakar-cakar wajah mereka. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, man haula, siapa mereka itu wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, haula illadzina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihim, mereka adalah orang yang biasa ngomongin orang lain, gunjing orang lain, maka nanti di akhir akan dihinakan, pahalanya habis, setelah itu akan dihinakan oleh Allah dengan cakaran-cakaran. Ketahuilah ini adalah ilmu. Ilmu yang hanya bisa ilmu di akal. Akan tapi sekarang kita akan melangkah bukan ilmu di akal. Kita sudah jelas, itu adalah haram, itu dosa. Akan tapi yang perlu lagi adalah ilmu sadar. Ilmu sadar, ilmu incap di hati kita. Seperti apa? Jangan-jangan kita ini hanya bisa mendengar ilmu tentang gunjingan, tapi tanpa sadar kita menggunjing. Mungkin seseorang masih berbicara tentang menggunjing, kiainya pun belum pindah dari tempat duduknya, ternyata sudah nyenggol temannya, itu loh yang pakai kopiah merah itu suka menggunjing. Dia tidak sadar bahasanya ngomong begitu pun sudah menggunjing. Jadi sungguh luar biasa halus sedang yang menggunjing. Sekarang kita perlu sadar diri kita, apa yang pernah kita lakukan. Saudara kita, sesaat menggunjing, kadang menggunjing gak tanggung-tanggung, menggunjing satu kaum, dasar Jawa, dasar Batak, dasar Sunda, dasar seolah-olah dia orang yang paling bagus, lalu dia membicarakan kejelekan orang dan tidak sadar itu semuanya. Itu gunjingan-gunjingan lada. Dan itu menyakitkan, coba. Kalau ada orang Jawa bilang dasar Batak, orang Batak akan marah. Orang Batak bilang dasar Sunda, orang Sunda juga akan marah kalau mendengarnya. Karena itu gunjingan, dan minta maafnya susah, minta maaf satu suku sana. Islam indah, Islam mengajarkan kecintaan, dan kadang ulama dengan ulama pun menggunjing karena kedengkian yang ada di dalam hatinya. Dan ini yang pernah diceritakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, berangkat dari kehasutan, kedengkian, lahasada kahasadil ulama. Ulama kalau sudah menggunjing, kemas manis, kadang bahasa amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga tidak sadar kita sudah menggunjing kiai sana, ustaz sini, dan ketahuilah majlis itu adalah majlis yang tidak berberkah, menghabiskan amal baik. Maka jika engkau menghadiri satu majlis yang digunakan untuk menggunjing, jangan engkau berada di tempat itu. Dua pilihannya, engkau mengingatkan atau engkau segera pergi. Kalau tidak akan habis juga. Ulama bisa menggunjing, dan yang kita gunjing pun kadang ulama. Sesaat yang digunjing pejabat, ulama menggunjing pejabat juga. Pejabat gunjing ulama, habislah permusuhan di dunia ini. Dan akan menjadikan sebab kita bangkrut di akhirat. Sesaat kita menggunjing ulama, menggunjing pejabat, tidak tahu tentang pejabat, cerita tentang pejabat gini-gini. Mungkin tidak sadar seorang kiai dan ustaz bicara tentang korupnya seorang pejabat. Tidak sadar dia pun juga telah membelikan anting istrinya dari duit pondok, dan dia tidak sadar. Ini musibah orang yang hanya berbicara tentang kejelekan orang lain. Mari kita saat ini ngoreksi diri kita sendiri. Dan mungkin tidak sadar tadi malam kita juga berbicara, membicarakan kejelekan ibu kita sendiri. Mungkin kita membicarakan kejelekan istri kita sendiri. Mungkin kita akan kejelekan orang tetangga-tetangga kita. Sekarang waktunya kita koreksi diri. Tidak cukup kita mengerti atau tahu ilmu bahwa saya menggunjing bahaya, menggunjing mengerikan, menggunjing menghabiskan pahala. Akan tapi yuk sekarang ilmu praktek. Jaga lidah, jangan membicarakan seseorang kecuali yang baik. Gunjingan adalah mengerikan, hina, menghabiskan pahala. Amal baik yang kita lakukan akan habis. Dan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan memang itulah setan menggoda. Setan menggoda, setan itu ternyata kalau menggoda tidak hanya menghalangi orang untuk berbuat baik. Akan tapi kadang perbuatan baik itu pun yang menyuruh setan. Berbuat baik, ngaji, ibadah dan sebagainya, ternyata setelah itu dibisiki oleh setan untuk menggunjing seseorang, habislah pahalanya, dan setan tepuk tangan tertawa. Maka hati-hati, jangan mudah terpengaruh. Jika Anda menggunjing, maka ketahuilah kalau Anda berkawan dengan orang yang menggunjing. lalu Anda tidak mengingatkannya, lalu Anda tidak segera pergi dari tempat tersebut, lihat pada gilirannya pun Anda akan digunjing oleh dia. Dan ketahuilah, itulah rangkaian orang-orang yang makan dagingnya saudara, rangkaian orang-orang busuk, rangkaian orang-orang hina. Dan mari sadar dan sadar dan sadar, di tempat kita minum kopi jangan digunakan untuk menggunjing. Bicara yang baik tentang apa yang kita dengar di majelis hari ini, bicara yang baik apa yang akan ya, apa beri yang baik tentang majelis yang akan diadakan di esori, bicara yang baik tentang hikmah-hikmah yang disampaikan ulama, bicaralah yang baik, petuah-petuah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita bicarakan yang jelek. Lihat, hati-hati, hukuman di hadapan Allah mengerikan. Gunjingan-gunjingan, kadang gunjingan pegawai, gunjingan seorang seolah-olah dirinya paling bagus. Sesaat mencaci, oh, pegawai sudah tidak ada yang jujur saat ini. Pegawai diantemin. Setelah sesaat lagi berkata, "Oh, sekarang bos-bos sudah enggak amanat, sial, mau enggak memakan keringatnya rakyat, pegawai." Sesaat begitu, bapak pun ngomong, "Anak sekarang kurang ajar semuanya. Sudah enggak benar, enggak ada anak berbakti." Itu bapak gunjing anak. Sang anak pun berkata, "Bapak sudah pada enggak baik semuanya." Habislah semuanya. Semuanya akan digunjing. Itu kalau sudah jiwa busuk akan habis, di kiri kanannya akan digunjing dan dihina. Dan itulah permusuhan, sebab permusuhan gara-gara menggunjing. Mari kita jaga lidah kita, jangan sampai ada di antara kita masuk babang gunjing. Gunjingan adalah hina, hina, hina, dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah wahai ma'asyiral muslimin, ilmu yang kita dengar jangan sampai seperti sekedar dongeng. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kita ingatkan istri kita jika mereka suka menggunjing. Jangan ragu untuk mengingatkan. Ingatkan dan ingatkan dan ingatkan. Jangan sampai dibiarkan. Sebab kalau kita membiarkan, orang mendengar syarikun lahu fil ithmi, sama-sama mendapatkan dosa. Kemudian tobatnya bagi orang yang telah menggunjing. Kalau kita sudah terlanjur menggunjing seseorang, itu adalah masa lalu. Akan tapi ketahuilah, kita harus bertobat. Sungguh Allah Maha Pengampun. Jika kita menggunjing seseorang yang dia tahu kalau kita menggunjingnya, kalau kita menggunjing seseorang dan dia tahu kalau kita menggunjingnya, tentu dia akan marah dan sakit hati. Maka cara bertobatnya adalah kita meminta maaf kepadanya, dan kita harus berani. Jangan sampai ragu untuk mencari ridha Allah, datang kepadanya dan meminta maaf. Akan tapi jika kita menggunjing orang yang tidak tahu kalau kita menggunjingnya, mungkin kita menggunjing tetangga kita dan dia tidak tahu kalau kita menggunjingnya, segeralah bertobat sebelum kita mati, lalu nanti kita dituntut di akhirat. Cara bertobatnya adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-istighfar lah, meminta ampun kepada Allah untuknya. Sampai dikatakan Nabi Muhammad, Allah firlana walahu. Nabi mengajari yang pertama cara bertobat kepada orang yang kita gunjing adalah memohon ampun kepada Allah untuknya. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni dia yang telah aku gunjing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebutlah kebaikannya di tempat kita menyebut kejelek-jelekannya. Mari kita bertobat. Ketahuilah, kalau kita tidak bertobat akan dikagetkan nanti di alam barzah, akan dikagetkan kita di padang mahsyar, akan dikagetkan nanti di neraka. Amal kita habis karena kita menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ma'asyiral muslimin, inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam, wallahu subhanahu wa taala yaqul wa biqouli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرقاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر، وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. معاصر المسلمين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Seseorang tidak akan menggunjing kecuali karena berangkat dari kebusukan hati. Kalau sudah hati busuk, mengeluarkan kalimat gunjing, dia akan menjadikan hati orang yang mendengar pun busuk. Dan itulah rangkaian orang-orang busuk. Sampai digambarkan dalam satu riwayat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat, bukan digambarkan, diceritakan, makan bangkai yang busuk. Dan memang itu adalah busuk. Mari kita benar-benar insaf. Tidak perlu kita melihat orang lain yang menggunjing. Jangan biasakan kalau mendapat, jangan membiasakan kalau mendapatkan ilmu yang kita lihat adalah orang lain. Akan tapi biasakan kalau kita mendapatkan ilmu, kita gunakan untuk diri kita sendiri. Inilah ilmu yang manfaat. Kadang kita terlena mendapatkan ilmu, langsung kebayang di benak kita adalah si A, si B, si C. Oh, maka saat itu ia akan lupa, sehingga ia pun tidak mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada beberapa hal menggunjing yang diperkenankan, dan itu perlu rincian, diglobalkan barangkali. Oh, adzamu laysa bighibatin, adzamu laysa bighibatin fi sittatin. Dzam atau mencaci, ngomongin kejelekan orang bukan termasuk menggunjing dalam hal 6 hal. Yang pertama, mutadzallimin, orang terdolimi yang ingin membebaskan dirinya dari kedoliman lalu bercerita tentang kejahatan orang yang berbuat dolim. Mu'arifin, memberitahu tentang orang yang suka membuat kejahatan. Ya, tahu, yakin dia pernah melakukan kejahatan, lalu diantisipasi, awas orang itu begini. Untuk itu saja yang dibutuhkan. Kemudian mu'arifin, memberi muhadzirin, juga kurang lebihnya sama maknanya, mewanti-wanti. Kemudian mudhirin, fiskon, orang yang sudah tidak malu melakukan kemaksiatan, mabuk-mabukan di depan teman orang, di depan rame, di tempat rame. Maka orang yang seperti itu bisa saja diceritakan, akan tapi tujuannya pun adalah untuk membendainya. Kemudian tolabul i'anati, orang yang minta tolong di saat ia terdolimi, untuk menghilangkan kemungkaran. Misalnya ada kemungkaran terjadi di kampung kita, lalu kita ingin menyelesaikannya, maka kita bisa bercerita dengan orang lain. Tapi ingat, kemungkaran yang disepakati, bukan kemungkaran yang masalah khilafiyah yang sehingga di kampung kita menjadi ribut, ini sesat, ini bid'ah, ini itu. Akan tapi kemungkaran yang sudah disepakati, maka saat itu pun boleh kita berbicara kepada orang lain untuk bersama-sama berjuang menghilangkan kemungkaran tersebut. Tetapi ini kita tunda dulu. Yang penting ayo kita berhati-hati menjaga lidah kita. Jangan sampai mudah kita membicarakan orang lain. Itu saja. Kita tutup lidah kita dari bicarakan orang lain, dan gunakan untuk berzikir, menyebut kebaikan orang lain. Sekali kita menyebut kebaikan orang lain, ternyata itu ada pahala di hadapan Allah. Dan sekali kita menyebutkan kejelekan orang lain, maka kita akan kehabisan pahala, akan diambilkan dari pahala-pahala kita. Inilah ma'asyiral muslimin, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تثر علينا انك على كل شيء قدير. اللهم يا الله yang menyaksikan kami saat ini, kami mohon ampuni kami, berikan kepada kami kasih sayang-Mu ya Allah. Dan kami mohon wahai zat yang memiliki lidah kami ya Allah, ya Allah, jagalah lidah kami ya Allah, jagalah lidah kami dari membicarakan orang lain, jagalah lidah kami dari berucap yang menjadikan kaum murka, jagalah lidah kami dari menggunjing orang lain wahai zat yang maha kuasa. Kami takut ya Allah, ya Allah, lidah yang Engkau karuniakan kepada kami ya Allah, jadikan lidah yang sering berzikir kepada-Mu, jauh dari menggunjing dan jauh dari menfitnah ya Allah. Dan kami mohon siapapun ya Allah, jika ada di antara hamba-Mu yang telah menggunjing kami, menfitnah kami, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Kami tidak ingin jika ada orang menggunjing kami lalu masuk neraka. Begitu besarnya dosa menggunjing, maka kami tidak ingin. Mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, memang mereka telah menggunjing kami dan menfitnah kami, akan tapi kami tidak rela jika mereka Kau hukum ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran ya Allah, dan hentikan dari menggunjing, dan ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka dan ampuni kami semua ya Allah. Ya Allah, dan jauhkan kami dari membicarakan orang-orang yang berbuat jahat, dan jauhkan kami dari zina yang hina dan busuk dan Kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan, yang saat ini sering terjadi di sana sini, perzinaan yang busuk kotor itu ya Allah. Maka kami mohon, jika ada di antara yang hadir ini adalah ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, maka kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, dan tutup aib mereka di dunia, dan tutup aib mereka di akhirat, hingga di dunia tetap mulia dan di akhirat Engkau muliakan. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon, dan jauhkan kami dari menggunjing orang berzina. jauhkan kami dari menggunjing orang berzina. Yang menggunjing orang berzina dosanya lebih gede dari zina. Kami takut itu semua, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Ampuni kami dan ampuni guru-guru kami. Ampuni orang tua kami. Ampuni orang bersama kami. Ya Allah, anak-anak kami, angkat derajat mereka. Jaga lidah dan hati mereka, ya Allah. Jaga anggota tubuh mereka dari kehinaan, ya Allah. Dan jaga kami dan ampuni kami semua, ya Allah. Ampuni kami semua, ya Allah, dosa-dosa kami, ya Allah. Dan jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini, ya Allah. Engkau maha tahu dosa kami, ya Allah. Majlis mulia, janji melalui lidah kekasihmu Nabi Muhammad, menghadiri salat Jumat, mengundang pengampunan darimu. Maka kami mohon, siapapun yang ada di tempat ini dengan segede apapun dosa yang mereka lakukan, kami mohon ampuni, ya Allah, dan jadikan mereka membenci dosa-dosa tersebut dan tidak akan mengulangi lagi. Dan kami mohon, jangan kau cabut nyawa kami sebelum engkau ampuni dosa kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Dan kami mohon, ada lagi satu dosa, ya Allah, yang kami tahu kalau itu dosa, akan tetapi kami masih sering melakukannya, ya Allah. Ada satu dosa, ya Allah, yang kami sadar kalau itu dosa tapi kami sering melakukannya. Maka kami mohon, hentikan kami dari dosa itu, ya Allah. Dan ampuni kami, ya Allah. Dan ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami. Jadikan hidup kami indah, suami istri yang saling mencintai karenamu. Baik kepada anak-anak kami, dan jaga anak-anak kami, ya Allah. Bantulah kami untuk mendidik anak-anak kami. Dan kami mohon, ya Allah, pilihkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang kau ridha, ya Allah. Zaman-zaman mengerikan, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin yang kau ridai, ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang membawa kepada kebaikan bangsa ini, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin munafik, ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin pengkhianat. Kami ingin, ya Allah, dan siapapun yang memimpin kami, ya Allah, berikan bimbingan dan hidayah-Mu, ya Allah. Bimbingan dan hidayah-Mu, ya Allah. Allahumma warda ya'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadha bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansari rasulika wa ansari ashabi an nabiyika ajma'in. Allahumma ya rabbana, Allahumma ya rabbana, Allahumma warda, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wa taqab. Allahumma ya rabbana ja'al wilayatana fi man khafaka wa taqab. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wa taqab. Allahumma ya rabbana aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ansur man nasur al islam wal muslimin wa akhdul man khadal al islam wal muslimin. Allahumma ya rabbana adfa'anna al bala wal waba والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا جميعا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله يؤتكم واذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر.